perawan ada penggam gamuno. Terbesar Maiwan dan mungkin juga terbesar dari luar kota Jakarta, Brebes, Tegal, Cirebon kemarin. Belum disangka diduga, kan tak tahu larakula. Selawasi rumah tangga selalu digawe. Yeah.